Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan segenap rahmat hidayahnya serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kita untuk kembali melanjutkan kajian dari kitab Ahaditsul Akhlaq atau Hadis-Hadis Akhlaq karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita telah selesaikan pembahasan bab ke-25 tentang adab-adab makan. Dan kita akan masuk di bab yang baru, yaitu bab ke-26 yang diberi judul oleh beliau Adabu Qadha'il Hajah wa Adabul Libas, adab menunaikan hajat dan ada berpakaian, ya. Dan untuk pertemuan kali ini, insya Allah akan kita bahas yang pertama yaitu tentang adab menunaikan hajat. Dan nanti mungkin akan kita bahas sedikit tentang adab berpakaian, ya. Beliau, hafizahullah ta'ala mengatakan, al-hadithu sayakunu an adabaini min adabil islami al-azimah, wahuma adabul qada'il hajah wa adabul libas. Pembicaraan kita pada sore hari ini adalah tentang dua adab dari adab-adab dalam agama Islam yang agung, yaitu adab menunaikan hajat dan adab berpakaian. Ya. Amma adabu qadha'il hajah, adapun adab ketika menunaikan hajat, ya, faqad ja'ati sunnatu an-nabawiyyatu bibayanil adabil lati yambaghi an yakuna 'alaihal muslimu 'inda dukhulihil khala'. Maka terdapat dalil-dalil dari hadis tentang penjelasan adab-adab yang seharusnya dilaksanakan oleh seorang muslim ketika memasuki toilet atau memasuki WC. Wa hala qada'ihi lil hajah, dan ketika dia di dalam toilet, wa inda khurujihi minhu, dan sampai dia keluar dari toilet. Semuanya ada hadisnya, ya. Wa hiya adabun adidah tadullu ala kamali hadhihi syari'ah al-mubarakah wa tamamiha. Dan ini menunjukkan betapa sempurnanya syariat kita yang penuh berkah ini dengan adanya berbagai macam adab-adab terkait dengan segala hal, termasuk adab dalam menunaikan hajat. Wa ma min raibin, dan tidak diragukan lagi bahwasanya seorang muslim itu mestinya dia bergembira, mestinya dia senang, bahagia dengan adanya adab-adab tersebut, ya. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat kesempurnaan dalam bagaimana tata cara untuk bersuci, ya, membersihkan diri, ya, dan lain sebagainya. Bal innaha mafkharah, bahkan dia seharusnya menjadi kebanggaan. Lil muslim wa akrim biha min mafkharah, dan menjadi kebanggaan yang membanggakan seorang muslim. Ya, bangga. Kenapa? Karena Islam ini mengatur segala hal. Ya. Kalau agama lain tidak ada aturan seperti ini. Ya. Kita mestinya bangga sebagai seorang Muslim. Diriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang yang bertanya kepadanya. Ya. Seorang musyrik. Ya. Salman ditanya, Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Ya. Kata orang ini, wahai Salman, nabimu telah mengajarkan segala sesuatu sampai masalah toilet pun diajari. Hatta kaifiyata qada'il hajah, yaitu masalah menunaikan hajat pun kok diajari gitu loh. Ya, faqala, maka Salman menjawab, ajal, iya memang. Ya, laqad nahana an nastaqbilal qiblata li ghaitin aw baulin. Kata Salman, iya memang. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami supaya tidak menghadap kiblat ketika membuang hajat atau buang air kecil. Au an nastanjiya bil yamin, dan Nabi juga melarang kami untuk bersuci atau membersihkan kemaluan dengan tangan kanan. Au annastanjia bi aqalla min thalathi ahjar. Dan Nabi juga melarang kami untuk ya bersuci dengan batu dengan jumlah kurang dari 3 batu. Ya, jadi harus minimal 3 batu sampai sedetail itu. Au annastanjia bi raji'in au 'azmin. Dan Nabi juga melarang kami untuk ya bersuci dengan batu yang terbuat dari atau yang dari kotoran yang mengeras atau dari tulang. Ya. Hadis riwayat Muslim. Ini tentang bagaimana ketika Salman di ditanya atau di ya di disinggung oleh ya orang musyrik, kok nabimu tuh ngajari banyak hal sih? Iya memang, ya, dengan bangga beliau menjawab, memang betul diajari begini, begini, begini, begini. Ya. Bangga Salman ketika menceritakannya. Dan dalam riwayat lain, dalam hadis riwayat Muslim dari Salman radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya qala lanal musyrikuna inni ara sahibakum yu'allimukum hatta yu'allimukum al-qira'ah. Ya, ini sama ya, riwayatnya sama, bahwasanya ada seorang musyrik ya mengatakan kepada Salman, ya, katanya wahai Salman, aku lihat kok saudaramu itu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarimu berbagai hal sampai masalah buang hajat. Ya. Maka Salman mengatakan, ajal, memang innahu nahana an nastanjia ahaduna bi yamini. Memang beliau melarang kami untuk ya beristinja atau membersihkan kemaluan dengan tangan kanan. Aw yastaqbil yastaqbilal qiblah atau menghadap kiblat ketika buang hajat. Wa naha 'anil rawthi wal 'idham. Dan Nabi juga melarang untuk membersihkan beristinja dengan kotoran binatang dan juga dengan tulang. Wa qala la yastanji ahadukum biduni thalathati ahjar. Dan Nabi juga mengatakan, janganlah salah seorang di antara kalian beristinja kurang dari 3 batu. Ya. Jadi istinja itu ya bisa ya apa namanya menggunakan air, bisa juga menggunakan batu yang disebut dengan istijmar ya. Ya, dan artinya bisa dengan benda yang cair seperti air ya, bisa juga dengan benda padat seperti batu, yang penting bersih. Nah kalau mau pakai batu maka harus 3 batu ya, 3 batu supaya bersih. Maka orang-orang musyrik tadi, mereka sebenarnya ingin untuk mengejek para sahabat ya, asalnya. Jadi mereka katakan, kok kayak gitu aja diajarin gitu ya. Padahal ya apa yang namanya ya, padahal agamanya ya, dia ingin mengejek bahwasanya agama Islam kok mengajarkan hal-hal yang terkait dengan menunaikan hajat, buang air dan lain sebagainya. Dan mereka bertanya atau mengatakan dengan nada yang mengejek ya. Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Nabimu itu kok ngajari segala hal. Sampai masalah WC aja diajarin. Maka Salman pun menjawabnya ya dengan ya mematahkan argumen mereka ya, mematahkan ejekan mereka dan mengatakan dengan segala kebanggaan dan kemuliaan mengatakan, ajal, iya memang ya, kenapa tidak gitu ya. Aina'am laqad 'allamna laqad 'allamana hadzal amra wa nahnu nafkhuru bidzalika ya. Seolah-olah beliau mengatakan, ya memang betul Nabi telah mengajarkan kami ini dan kami bangga Nabi mengajarkan yang demikian. Ya. Maka di sini Salman ya, menjawab ejekan mereka ya, dengan menyebutkan beberapa adab-adab yang mulia terkait dengan buang hajat. Ya. Wahiyya bihaqqin hidayatun mubarakatun la ya'rifuha haula'i wa nudhara'uhum. Dan yang seperti ini sebenarnya merupakan bimbingan yang tidak akan mungkin diketahui keutamaannya, tidak akan mungkin diketahui betapa pentingnya bagi orang-orang yang seperti mereka. Mereka enggak faham. Orang-orang kafir mereka tidak menyadari betapa pentingnya adab-adab ini. Ya, sehingga mereka ya justru lebih jorok daripada kita. Ya. Ada sebuah kisah ya, sebuah kisah yang pernah saya dapatkan. Ada seorang yang tukang cuci ya, tukang cuci di suatu tempat gitu ya. Dia bisa membedakan ini bajunya muslim, muslimah, ini bajunya yang non muslim, itu dia bisa membedakan. Dari ini bajunya cancutnya apa istilahnya apa namanya? Celana dalamnya gitu ya. Itu enggak ini, enggak bau gitu. Karena bersih. Nah, begitu yang lain, nah, sehingga itu menjadi salah satu sebab hidayah sampai padanya. Luar biasa, Masya Allah. Ya. Maka, yang mengetahui, ya innama ya'rifuha min man manahahullah at-taufiq wa hadahu lihadad-din al-hanif. Dan yang bisa mengetahui keutamaan dan kelebihan adab-adab tersebut hanyalah orang-orang yang Allah berikan taufik dan hidayah kepada agama yang lurus ini. Walhamdulillah ala mahadana, dan segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada kita. Wa fi ma yali waqfatun fi bayani syai'un fi bayani syai'in min hadhil adab. Dan berikut ini adalah beberapa adab terkait dengan menunaikan hajat. Yang pertama, yustahabbu awalan lil muslim 'inda dukhulil khala ay yaqula bismillahi allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang pertama, disunahkan bagi seorang muslim ketika memasuki WC, masuki toilet, untuk berdoa atau untuk berzikir bismillah dengan nama Allah, allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ya, setan laki-laki dan setan perempuan. Sebagaimana riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Muttafaqun alaih. Sebagaimana riwayat dari Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk WC ya, beliau berdoa atau berzikir dengan zikir yang tadi ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, apa makna khubuth ya? Al-khub wal khubuthu jam'u khabith. Khubuth itu bentuk jamak atau plural dari khabith ya, artinya dari setan-setan laki-laki. Wal khaba'ith jam'u khabithah. Dan khaba'ith itu jamak dari khabithah, yaitu setan-setan perempuan. Dan dalam sebagian riwayat hadis disebutkan bahwasanya di itu diawali dengan basmalah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam riwayat lain dalam jalurnya Al-Aziz bin Mukhtar dan dari yang lainnya ya. Lafaznya berbunyi idza dakhaltumul khala faqulu bismillah. Ya. Dalam riwayat lain dikatakan ketika kalian hendak masuk WC maka katakanlah bismillah a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, jadi boleh ditambahkan dengan bismillah atau tidak dengan bismillah. Namun yang lebih afdal adalah ditambahkan dengan bismillah ya. Wa yashhadu li hadza ma rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu an Ali radhiyallahu anhu marfu'an. Dan didukung pula oleh riwayat dari Ali bin Abi Thalib ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sitru ma bainal jinni wa aurati bani adama idza dakhala al-khala'a ay yaqula bismillahi. Ya. Penghalang antara jin dan aurat manusia ketika masuk WC adalah ucapan bismillah. Ya, jadi menjadikan kita tidak bisa diintip oleh jin, ya. Dan betul, ya, artinya nyata bahwasanya jin itu dengan kita menjalankan syariat itu betul-betul tidak bisa. Ya, kalau kita misalnya menutup pintu dengan bismillah itu betul-betul jin nggak masuk, ya. Dan saya pernah mendengar bahwasanya memang betul itu terjadi. Ketika menutup suatu dengan bismillah itu, gangguan jin itu enggak ada di situ. Ya. Ini jangan diremehkan ya, walaupun sekedar zikir sederhana namun betul-betul nyata bermanfaat. Dan di antara adab yang selanjutnya ya, wa minal adab idza kana fi safarin wa dhahaba li qada'il hajah ay yantaliqa hatta yatawara an ashab. Adab yang berikutnya adalah ketika kita sedang bersafar, sedang bepergian, kemudian ingin buang hajat, maka hendaknya dia pergi dari tempat tersebut menjauhi teman-temannya sehingga tersembunyi dari teman-temannya. Ya, sebagaimana riwayat dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-baraz intalaqa hatta la yarahu ahadun. Kata Mughirah radhiyallahu anhu bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin membuang hajat, maka beliau pergi sampai tidak ada yang melihat beliau. Ya, bersembunyi. Ya. Dan juga di antara sunnah yang selanjutnya adalah wa minas sunnah alla yarfa'a thawbahu hatta yadnuwa minal ardi. Yang selanjutnya adalah di antara sunnah adalah hendaknya dia tidak melepaskan bajunya sampai dia sudah betul-betul mendekati tanah. Artinya jangan belum-belum ini sudah dicopot bajunya, sudah diangkat bajunya. Ya, tapi betul-betul ketika sudah mau betul-betul mendekati tanah. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada hajatan la yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa minal ardi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin menunaikan hajat, maka beliau tidaklah mengangkat bajunya melainkan ketika sudah mendekati tanah, ya. Ada yang kemudian belum apa-apa sudah copot celana, ya. Apalagi kalau di mall itu kan kadang ini, ya, atau di tempat-tempat umum yang WC-nya itu WC berdiri itu kan kadang ada yang ya sudah mulai buka-buka sebelum sampai betul-betul mendekati situ, ya, itu tentu tidak baik. Kemudian selanjutnya di antara sunnah juga adalah ayastatiro anin nas, hendaknya dia menutupi diri dari orang. Ya, kalau tadi menjauh, nah sekarang betul-betul harus tertutup, enggak boleh ada yang melihat. Sebagian riwayat dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Kana ahabba mastatara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatihi hadafun aw ha'ishu nakhlin." Kata Abdullah bin Ja'far, ya. Dan ini pernah kita bacakan bahwasanya di antara tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sukai untuk menunaikan hajat beliau adalah di balik tumpukan tanah, artinya tersembunyi, artinya ada penghalang di situ, ya, atau auha isyu nakhlin, atau di sekumpulan pohon kurma, ya. Jadi bukan cuma satu pohon kurma gitu di belakangnya, enggak. Nabi suka kalau di kebun kurma, jadi kurmanya banyak sehingga sangat terhalangi dari orang-orang, ya. Jadi kalau kita terapkan di dunia nyata, ya, mungkin pas kita naik gunung misalnya, ya, atau kita kemana, nah, kita di tengah jalan tidak bisa, ya, kita harus dari tempat yang jauh dan juga tertutup. Ya. Nah, kalau memang khawatir apa-apa, ya ditungguin teman, tapi juga temannya juga jauh gitu, ya, sehingga tidak mengganggu. Kemudian yang selanjutnya di antara adab juga adalah wa minal adabi alla yabula fi tariqin nas. Bal hadza khilaful adabi wa naqiduh, ya. Dan di antara adab selanjutnya adalah hendaknya seorang itu tidak kencing di jalan yang dilalui oleh manusia. Ini juga sering kita dapati, ya. Yang penting pinggir jalan, yang penting di tembok. Padahal tembok itu sangat-sangat berbatasan dengan jalan orang. Jadi nanti ketika pipis di tembok pun dia ternyata alirannya ngalir ke jalan gitu, ya. Ya. Atau ketika ya tadi misalnya jalan setapak, ya, jalan setapak ketika naik gunung, ya. Ya, mentang-mentang enggak ada orang dia pipis di dekat situ. Padahal orang tuh kalau misalnya dia capek dia istirahat juga di pinggir jalan, kan enggak mungkin dia istirahat di tengah jalan. Ya. Jadi jangan di jalan maupun di pinggirnya juga jangan. Ya, maka di tempat yang menjauhi jalan. Sebagaimana riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqul la'anain." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hati-hatilah kalian terhadap dua hal yang mendatangkan laknat, yang menjadikan kalian dilaknat." Qalu wa man la'anani ya Rasulullah? Ya, maka para sahabat bertanya, "Apakah dua hal yang mendatangkan laknat itu?" Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw dhillihim, yaitu mereka yang buang hajat di jalan yang dilalui manusia dan di tempat mereka berteduh. Ini tempat-tempat yang memang orang itu ke situ, gitu ya. Orang lewat situ atau orang duduk di situ, istirahat di situ. Ya, tiba-tiba kita duduk, basah gitu ya. Kan nggak enak ya. Ini mengundang laknat ya. Terkutuk nih yang pipis di sini, gitu ya. Nah, hati-hati. Kemudian yang selanjutnya juga diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqul mala'in ats-tsalatsah. Takutlah kalian kepada tiga hal yang mendatangkan laknat, yaitu al-baraz fil mawarid wa qari'at at-tariq wa dhil. Yaitu buang hajat di tempat orang mencari air. Ya, artinya orang itu ke situ untuk mencari air. Kemudian kita pipis di sekitar situ atau malah buang air besar, maka mendatangkan laknat. Kemudian waqari atau torik, dan juga di tengah jalan. Itu juga tidak boleh ya, jelas. Dan zil, tempat berteduh, tempat berlindung. Juga tidak boleh ya. Semua itu tempat yang dilalui oleh manusia. Ya, tidak boleh karena akan menimbulkan madarat. Kemudian di antara adab yang selanjutnya adalah alla yastaqbilal muslimul qiblata bighaitin wala baulin ihtiraman laha wala yastadbirha. Ya, hendaknya seorang muslim itu tidak menghadap kiblat baik itu ketika buang air besar maupun buang air kecil dalam rangka menghormati kiblat. Ya, tidak boleh dan juga tidak boleh membelakanginya. Kalau di kita berarti ya arah barat dan timur kurang lebih ya. Ya. Wa alla yastanjia biyadihil yumna, dan juga tidak beristinja dengan tangan kanan. Cebok dengan tangan kanan itu tidak boleh ya. Sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama ana lakum bimanzilatil walidi u'allimukum. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hanyalah aku ini seperti bapak bagi kalian yang mengajari kalian. Jadi di sini Nabi mengawali sabda beliau dengan mengatakan aku itu seperti bapaknya kalian yang mengajari kalian. Ya. Fa idza ata ahadukumul ghaid fala yastaqbilil qiblah. Maka ketika salah seorang di antara kamu buang air besar, maka janganlah menghadap kiblat. Wala yastadbirha. Dan jangan pula kamu membelakangi kiblat. Wala yastatib biyamini. Dan jangan pula cebok dengan tangan kanan. Ya. Wa kana ya'muru bi thalathati ahjar. Dan Nabi juga mengajarkan dan memerintahkan untuk kalau mau beristinja itu dengan minimal tiga batu. Wa yanha 'anil rawthi war rimmah, dan melarang untuk beristinja menggunakan rawth dan rimmah. Apa itu rawth dan rimmah? Ar-rawth raji'u dhil hafir. Rawth adalah kotoran dari hewan yang punya kuku. Ya, kotoran hewan, ya. Kotoran hewan kan kadang mengeras jadi seperti batu. Tidak boleh dipakai untuk istinja. War rimmah al-'azmu al-bali. Rimah adalah tulang yang sudah tua, yang sudah lapuk ya, yang sudah tulang yang hampir seperti jadi fosil gitu ya. Maka keduanya tidak boleh dipakai sebagai alat untuk istinja, nggak boleh menggantikan batu tadi ya untuk istinja. Maka di sini ada sebuah sabda beliau yang perlu kita bahas. Wa ta'ammal ma fi qawlihi innama ana lakum bimanzilatil walidi u'allimukum. Perhatikan dalam sabda beliau berikut ini, yaitu perkataan beliau innama ana lakum bimanzilatil walidi u'allimukum. Sesungguhnya aku itu seperti bapak bagi kalian yang mengajari kalian. Ya. Maka fahadha min tamami ri'ayatihi wa husni nushihi. Ya, ini menunjukkan sempurnanya perhatian beliau dan betapa tulus beliau dalam mengajari umatnya. Wa kamali khuluqihi, dan menunjukkan sempurnanya akhlak beliau. Warifqihi bi ummatihi, dan kelembutan beliau kepada umatnya. Dia dikasih tahu dulu. Ya, aku itu seperti bapak bagi kalian, aku itu ngajari kalian. Ya. Wa hirsuhu ala ifadatiha wa nushilaha. dan menunjukkan betapa semangat beliau untuk mengajari umatnya dan menasehati umatnya. Fahuwa ansahun nas linnas. Beliau adalah orang yang paling tulus menginginkan kebaikan bagi umatnya. Wahuwa akmalun nas nushan. Beliau adalah yang paling sempurna dalam nasihat. Wa akmaluhum bayanan, dan paling bagus dalam menyampaikan pesan. Wa afsahuhum lisanan sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah orang yang paling fasih lisannya ketika menjelaskan. Ya. Maka perkataan beliau ini ya terdapat sebuah faedah ya, bahwa beliau menyampaikan itu dengan kalimat yang ringkas. Ya, dengan kalimat yang simpel. Dan beliau tidak menunggu untuk ditanya oleh para sahabat. Karena beliau tahu mereka membutuhkan penjelasan mengenai hal tersebut. Ya. Sebagaimana seorang anak, dia akan lebih mudah ya untuk langsung tanya kepada bapaknya tentang hal-hal yang dia temui. Ya. Likasrati ittisali fi ma bainahuma, karena biasanya anak itu interaksinya banyak dengan bapaknya itu banyak. Ya. Wa kadzalika huwa alaihi salatu wasalam bal maqamuhu a'zamu wa ajal. Maka demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya pun demikian, seperti bapak kepada anak-anaknya. Ya, bahkan lebih dari itu. Ya, lebih dari sekedar bapak kepada anak-anaknya. Ya, makanya diajari, kalau kita sama anak kita kan ngajari yang simpel-simpel ya. Ngajari cara apa? Cara jalan, cara makan, cara cebok ya. Semua kan kita ajari. Sama Nabi juga mengajarkan kepada kita semua hal, ya. Maka di sini terdapat penjelasan bahwa hendaknya bagi anak, bagi para anak, mereka wajib untuk mentaati bapak-bapak mereka. Fima ya'muruna bihi wa yursiduna ilaihi. Dalam apa yang diajarkan, diperintahkan dan dibimbingkan oleh bapak-bapaknya. Fi ghairi maksiatillah wa rusulihi, tentu dalam hal yang bukan maksiat kepada Allah. Dan sebaliknya, wa anna 'alal aba ayu'allimu abna'ahum ma fihi salahuhum wa falahuhum fid dunya wal akhirah. Begitu pula para bapak, mereka juga wajib untuk mengajari anak-anaknya yang merupakan kesuksesan di dunia dan akhirat mereka. Ya, jadi seorang bapak juga punya kewajiban mengajari anaknya. Ya, dari hadis ini dapat diambil faedah bahwasanya kalau Nabi itu ketika mau ngajari menunjukkan bahwasanya saya itu seperti bapak kalian, mengajari kalian. Maka diambil dari sini faedahnya bahwa berarti seorang bapak itu harus bisa mengajari anaknya, harus mau ngajari anaknya. Ya. Karena apa? Untuk kebaikan dunia dan akhirat dari anaknya. Wa fihi isyaratun ila ta'lim minal aba'i lil abna', wa isyaratun ila ta'ati minal abna' lil aba'. Maka di sini terdapat isyarat bahwasanya seorang bapak harus mengajari anaknya, dan juga ada isyarat bahwasanya seorang anak harus mentaati bapaknya. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun minal walidain. Padahal Nabi itu sendiri lebih baik daripada kedua orang tua kita, ya. Camkan baik-baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada kedua orang tua kita. Wa yajibu an takuna mahabbatuhu fi qalbi kulli muslim ahabba minal walidayhi wa auladihi wan nasi ajmain. Maka wajib ya bagi setiap muslim, di hati seorang muslim, kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam lebih besar daripada kecintaannya kepada bapaknya, ibunya, anaknya, dan seluruh manusia. Yang paling nomor satu harus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai melebihi cintanya kepada bapaknya, kepada anaknya, kepada seluruh manusia. Apalagi kepada pacarnya, pada istrinya, wah jauh ya. Harus lebih cinta kepada Nabi. Li'anna ni'matal lati saqaha Allah taala lil muslimin ala yadayhi wa hiya ni'matul Islam a'zamu wa ajjalu ni'matan. Kenapa? Karena apa yang telah diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, atau apa yang telah Allah berikan melalui dari tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nikmat yang paling besar, yaitu nikmat Islam. Ya, itu nikmat yang luar biasa besar. Ya, walihada wajib taqdimu mahabbatihi hatta takuna fil qulubi wan nufus a'zama min mahabbatil walid wal walad wan nasi ajmain. Oleh sebab itu, maka wajib untuk lebih mencintai Nabi dibandingkan orang tua maupun anak ataupun seluruh manusia. Ya. Ini terkait dengan potongan hadis yang pertama tadi tentang bahwa Nabi itu seperti bapak bagi kita. Ya. Kemudian para penerima dunia Allah Subhanahu wa taala, wa minal adab idza stajmara al-muslim ba'da qada'ihi al-hajah alla yastajmir bi aqalla min thalath. Di antara adab yang selanjutnya adalah bahwasanya seorang muslim ketika dia selesai menunaikan hajat, maka ketika dia harus beristijmar, misalnya enggak ada air. Ya, kalau enggak ada air berarti kan pakai benda padat. Pakai batu biasanya. Kalau di alam ya, namanya istijmar. Maka hendaknya dia beristijmar itu tidak kurang dari 3 batu. Lima fi dzalika min tamamil inqa. Karena itu akan lebih menyempurnakan kebersihannya. Wala basa ayasta'mila ma yaqumu maqamal ahjar. Dan boleh bagi dia untuk menggantinya, tidak harus batu. Tapi juga bisa menggunakan yang semisal dengan batu. Kal manadil, semisal pakai kain, sapu tangan, pakai tisu, segala sesuatu yang bisa menyerap air boleh dipakai, ya. Daun boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena daun itu tidak menyerap air, ya. Jadi kalau di alam bebas jangan pakai daun, ya. Daun itu tidak menyerap air, tapi pakailah batu yang ada atau tisu atau yang lainnya, ya. Tisu juga jangan tisu basah, ya. Karena kalau sudah basah itu enggak bisa nyerap. Jadi harus yang kering, ya. Walau ayastanjia bil ma'i wa huwa afdol. Dan dia boleh juga beristinja dengan air dan itu lebih bagus. Karena air itu kan mengalirkan najis sampai habis. Ya, itu lebih afdol. Tapi kalau enggak ada air, ya tadi harus minimal 3 batu atau satu batu besar yang punya 3 sisi. Ya, kalau batu kan pasti punya beberapa sisi kadang, ya. Kecuali batu yang bulat yang susah dicari sisinya, ya. Kalau 3 sisi kan gampang. Saat nanti di 1, 2, 3 itu sudah sama, ya. Yang penting 3 kalinya, bukan 3 batunya, ya. Kemudian sebagaimana riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi aji'u ana wa ghulamun ma'ana idawatun min ma. Ketika Rasulullah SAW keluar untuk menunaikan hajatnya, maka aku dan seorang pemuda membawakan beliau satu botol air. Kita sebut botol, ya. Idawah itu artinya semacam wadah air dari kulit gitu, ya, yang enggak terlalu besar, ya. Kita sebut botol aja, ya. Sebotol air gitu, ya. Yani yastanji bihi, yaitu untuk dipakai istinja. Itu tentang istinja. Kemudian yang selanjutnya di antara adab yang selanjutnya adalah wa 'alal muslim 'inda qada'il hajah ayyahdhira min rasyasil bauli ayusiba badanahu aw thiyabah. Yang selanjutnya adalah hendaknya seorang muslim ketika menunaikan hajatnya, dia berhati-hati dari percikan kencing sehingga atau supaya tidak mengenai badannya atau bajunya. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, ya, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati 2 kuburan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya 2 kuburan ini di dalamnya itu mereka berdua sedang diazab, ya. Dan mereka diazab bukan karena 2 hal yang dianggap besar. Artinya hal yang menurut mereka sebenarnya sepele, Ya. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Yang satu disiksa karena mereka, karena yang satu ini suka mengadu domba. Memprovokasi, provokator dia. Ada berita share, bikin rame, bikin ribut, bikin demo. Ya, nah ini adabnya seperti ini nanti, diadab di kubur. Wa amal akhar, yang kedua, fakana la yastatiru min baulihi. Maka yang kedua adalah dia tidak menutupi diri ketika kencing. Kencingnya bebas banget, pokoknya terbuka, nggak tertutup, dia kencing. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan la yastanzihu anil bauli au minal bauli. Dalam riwayat lain dikatakan dia tidak membersihkan diri dari kencingnya. Artinya dia habis kencing udah cukup-cukup enggak istinja langsung selesai gitu ya. Nah, itu berarti kan kena tuh. Maka ini juga mendatangkan azab kubur. Wa fi riwayati, dan dalam riwayat yang lain juga dikatakan la yastabri min baulihi, dia tidak menuntaskan kencingnya. Sehingga mungkin katakanlah dia sudah kencing tapi enggak tuntas. Sehingga apa, ketika dia tutup mungkin sudah pakai celana, keluar lagi di dalam. Sehingga menjadi najis. Maka ini juga sama. Ya, artinya kalau orang kencing ya pertama dia menutup dirinya, yang kedua dia harus bersih ya, tidak menyisakan air kencing yang ada, tidak nyeprat juga. Yang ketiga adalah dituntaskan sehingga tidak di tengah-tengah nanti keluar, atau begitu sudah bergerak sedikit ada yang keluar. Nah, itu karena dia tidak menuntaskannya. Ya, dia asal aja kemudian, nah ini akan mendatangkan azab. Ya. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, maka ada tiga riwayat di sini. Yang pertama yastatir dengan dua tak, ya, yastatir yaitu menutup diri, kemudian yastanzih yaitu membersihkan diri, wa yastabri dan menuntaskan. Ya. Maka dari riwayat di sini dan semuanya riwayat Bukhari, ya. Dan ini dan riwayat Bukhari dan selainnya semuanya sahih, ya. Sehingga maknanya adalah la yatajannabahu wa yataharraz minhu, yaitu maknanya dia tidak berusaha menjauhi percikan kencing, ya, dan tidak membersihkan diri dari kencing tersebut, ya. Jadi penting ya, kencing sampai tuntas dan bersih. Kemudian wala yajuzu lil muslim ayatakallama waqta qada'ihi al-hajah. Adab yang selanjutnya adalah hendaknya seorang muslim tidak berbicara ketika sedang menunaikan hajat. Wala yashtaghil bisya'in min adz-dzikri wad-du'a. Dan juga tidak menyibukkan dengan membaca sebuah zikir atau sebuah doa ketika di WC. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, anna rajulan marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul. Bahwasanya suatu ketika ada seorang yang melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang buang air, ya, buang air kecil. Fasallama alaihi falam yarudda alaihi. Orang ini mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun beliau tidak membalas salam tersebut. Ya, hadis riwayat Muslim. Maka dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya seorang muslim hendaknya tidak berbicara ketika menunaikan hajat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salamnya. Padahal menjawab salam itu hukumnya wajib, namun Nabi tidak menjawabnya. Wala yambaghi lahu kadzalika ayashtaghila bi syai'in min adz-dzikri wad-du'a. Dan tidak pula dia menyibukkan dirinya dengan berzikir dan berdoa. Wassalamu dzikrun wad-du'a. Dan salam itu di dalamnya terdapat zikir dan juga doa, yaitu doa keselamatan. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaruddas salam ala hadzal muslim. Karena Nabi tidak menjawab salam dari muslim ini yang yang mengucapkan salam ini, ya. Jadi hindari, ya, ngajak omong orang yang sedang di apa mengucapkan salam atau ngajak ngobrol, ya. Biarkan dia selesai nanti urusannya setelah buang hajat. Yang selanjutnya, wa yustahabbu lahu idza kharaja minal khala ay yaqula ghufranaka. Dan disunahkan ketika selesai dari buang hajat, keluar dari WC, dia mengatakan ghufranaka, ya Allah, aku memohon ampunanmu. Ya, ghufranaka, simple ya. Jangan sampai lupa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala qala ghufranaka. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari WC, keluar dari toilet, beliau mengatakan ghufranaka, ya Allah, aku mohon ampunanmu. Apa maknanya? Ghufranaka maknanya adalah fi hadzal maqam qila fi ma'nahu ay khaufan min taqsirihi fi ada'i syukri hadhihi ni'mah al-jalilah. Kenapa Nabi meminta ampun kepada Allah setelah buang hajat? Maka di antara sebagian makna yang disebutkan para ulama adalah karena khawatir, ya, bahwa beliau kurang dalam mensyukuri nikmat ini, nikmat buang hajat ini, ya. Yang pertama, an at'amahu thumma haddamahu thumma sahala khurujahu. Yaitu nikmat dia pertama dikasih makanan, kemudian makanan itu juga nikmat bisa dicerna, kemudian makanan itu bisa dikeluarkan dengan lancar. Nikmat bukan? Nikmat. Ya. Orang nggak dapat makanan, lapar. Orang sudah dapat makanan tapi nggak bisa dicerna, susah. Ya. Perutnya kembung dan lain sebagainya, nggak enak. Ya. Orang sudah makan dicerna, susah keluar. Sampai harus operasi juga tidak enak. Maka semua itu nikmat. Ketika orang itu kadang lupa, wah, oh, ini kan biasa, hal yang biasa, sehingga dia tidak menganggap itu sebagai nikmat. Maka ghufranaka, memohon ampun di sini adalah memohon ampun ketika kita kurang mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini. Ya. Faro'a syukrahu qasiran an bulughi haqqi hadhihi ni'mah. Maka dia memandang bahwasanya syukurnya itu kurang, ya, terhadap nikmat ini, fadadarakahu bil istighfar, sehingga dia tutupi kekurangan ini dengan beristighfar. Ini diantara makna yang dijelaskan para ulama. Fadhi jumlatun minal adabil azimah liqadha'il hajah nadaba ilaihal islam wa hadat alaihal syariah. Maka inilah bagian dari adab menunaikan hajat yang dibawakan dalam agama kita, wahiya tadullu ala kamali hadzal din wa husnihi wa jamalihi, yang menunjukkan betapa sempurnanya agama kita dan betapa bagusnya agama kita, ya. Dan kita akan lanjutkan sebagian dari adab berpakaian, ya, karena masih ada waktu. Wa ma adabul libas, adapun adab berpakaian, ya. Maka di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar atas para hambanya adalah nikmat berpakaian, ya. Bi anwa'ihi al-mukhtalifah wa asnafihi al-'adidah, dengan segala macam bentuk pakaiannya, ya, dengan gamis, dengan baju koko, dengan jaket, dengan baju batik, ya, dengan peci, ya. Dengan segala macam itu kita, itu semua merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah ingatkan dalam Al-Qur'an tentang nikmat tersebut. Dalam surat An-Nahl Allah taala berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yauma dha'nikum wa yauma iqamatikum." Dan Allah telah menjadikan bagi kalian, ya, rumah-rumah yang kalian jadikan sebagai tempat istirahat, dan Allah jadikan dari kulit-kulit binatang itu, ya, juga sebagai kemah bagi kalian yang ringan untuk kalian bawa. Jadi ada rumah yang permanen, ada rumah yang bisa dibawa-bawa, yaitu kemah dari kulit Hewan itu nikmat, ya. Ketika kalian harus bepergian dan ketika juga kalian bermukim itu semua bisa dipakai, ya. Wa min aswafiha wa aubariha wa asy'ariha athatan wa mata'an ilahin. Dan juga berupa bulu-bulu domba, bulu-bulu unta, ya, kulit unta, kemudian juga kulit kambing, ya, sebagai perabot bagi kalian, perabot rumah tangga atau sebagai perhiasan bagi kalian sampai waktu yang ditentukan. Semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknanan. Dan Allah juga telah menjadikan bagi kalian dari apa yang telah Allah ciptakan berupa tempat berteduh. Dan Allah jadikan, ya, gunung-gunung itu menjadi tempat tinggal bagi kalian. Wa ja'ala lakum sarabil, ya, sarabila taqikumul harra was-sarabil taqikum ba'sakum. Dan Allah juga telah menjadikan baju yang melindungi kalian dari panas. Dan juga Allah jadikan baju besi yang bisa melindungi kalian di peperangan. Ya. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tuslimun. Demikian itu Allah menyempurnakan nikmatnya bagi kalian supaya kalian itu berserah diri. Ini semua yang disebutkan di sini tujuannya apa? Supaya kita berserah diri kepada Allah. Ingat, semua yang Allah berikan, rumah, tembok, baju, peci, ya. Apapun yang disebutkan di sini, mau yang dari kulit, mau dari apapun itu, semua nikmat dari Allah supaya apa? Supaya kita berserah diri. Fa in tawallu fa inna ma 'alaikal balaghul mubin. Tapi kalau mereka setelah dikasih tahu seperti itu berpaling, maka kewajibanmu wahai Muhammad hanyalah menyampaikan saja. Sudah, ya. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhum al-kafirun. Mereka mengenali nikmat Allah namun mereka mengingkarinya, mengkufurinya. Dan kebanyakan mereka memang orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Ya, surat An-Nahl ayat 80 sampai 83. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nikmatnya yang sangat luar biasa besar kepada hamba-hambanya, yaitu Allah jadikan bagi hambanya ini pakaian, ya. Ya, berupa, ya, kumson, berupa gamis, ya, dan semisalnya, ya, min thiyabil qutn wal kattan wasuf, ya, berupa baik itu baju dari katun, dari kapas, atau dari katan, dari serat, wasuf, dari wool, ya, macam-macam. Yattaquna bihal har wal barat, yang itu melindungi kita dari panas maupun dingin, ya. Wa yatajammaluna biha, dan kita menjadi bisa berhias dengan baju, ya. Orang pakai baju biasa, ya, biasa. Orang pakai baju bagus jadi bagus. Jadi baju itu memperbagus, ya. Wa yasturuna biha auratahum, dan juga menjadikan kita bisa menutup aurat kita. Ini nikmat yang luar biasa besar, ya. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya baju merupakan nikmat yang besar dan pemberian yang sangat luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi setiap hamba Allah yang beriman untuk mensyukurinya, ya. Dan hendaknya dia gunakan dalam ketaatan kepada Allah, dalam menggapai ridha Allah, dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dan hendaknya dia waspada dengan kewaspadaan yang tinggi, ya, supaya tidak menyelisih perintah Allah dalam berpakaian, baik itu dari sifatnya, artinya dari bentuk pakaiannya atau dari jenis pakaiannya, ya. Dia harus tidak boleh melanggar aturan Allah, ya. Kalau baju, ya, bentuknya harus tidak boleh ketat, ya. Kalau ketat berarti nanti sama aja aurat, karena aurat itu menutupi lekuk, ya. Maka dia harus taat dari sisi bentuknya. Wa na'ihi, dan jenisnya. Ada jenis-jenis yang tidak boleh dipakai oleh laki-laki, ya. Sutra enggak boleh dipakai, ya. Wa syurutihi, dan syarat-syaratnya juga harus dipenuhi, ya. Oh, syaratnya kalau jilbab itu harus begini, begini, harus dipenuhi. Aurat itu harus dari sekian sampai sekian harus dipenuhi auratnya, ditutupi. Wadawabitihi, dan ketentuan-ketentuan lainnya serta adab-adabnya yang telah digariskan oleh syariat. Itu namanya mensyukuri nikmat baju, nikmat pakaian, yaitu dengan mentaati aturan-aturan Allah dalam baju, ya. Maka hanya seorang muslim betul-betul berhati-hati dalam masalah ini, supaya tidak terkena tipu daya setan dan makar setan, ya, yang berusaha untuk menjauhkan manusia dari kebenaran, ya, dalam masalah ini, dan menjatuhkan manusia dalam berbagai macam keharaman. Yang Allah telah jelaskan bahwasanya setan itu adalah musuh yang luar biasa, musuh yang nyata bagi seorang manusia dalam masalah ini, dan ini sudah terjadi sejak zaman dulu, ya, sejak zaman Nabi Adam. Apa yang menjadi masalah di surga ketika Nabi Adam memaksiati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebabnya karena tipu daya setan, ya. Dan diceritakan dalam Al-Quran, ya, kisahnya. Namun insya Allah Ta'ala akan kita bahas pada pertemuan mendatang, ya, tentang, ya, tipu daya setan dalam menipu manusia terkait dengan pakaian, ya. Dan insya Allah Ta'ala akan kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan sore ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah Sobat Muslim, baru saja tadi kita dengarkan materi yang disampaikan oleh Ustaz Ristian Ragil Hafizullah Ta'ala dalam kajian rutin Ahad sore, kajian kitab Ahadithul Akhlaq. Tadi kita dengarkan pembahasan tentang adab-adab menunaikan hajat. Kita kali ini masuk di sesi tanya jawab. Silakan para pendengar bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Baik Ustadz, kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah kita dapatkan di sini. Pertama, Ustadz, bagaimana hukum berwudu di dalam kamar mandi, Ustadz? Mohon penjelasannya, Ustadz. Ya, jawabannya boleh. Ya, berwudu di kamar mandi boleh, selama tidak ada najis yang kemudian menggenang di situ. Artinya wudu itu kan juga, sebelum wudu itu kan harusnya suci dari najis, ya. Nah, ketika kamar mandi itu kemudian tidak ada genangan, ya, dia alirannya bagus, ya, tidak masalah, ya, tidak ada larangan untuk berwudu di dalam kamar mandi. Hanya saja yang jadi masalah adalah bolehkah mengucapkan basmalah, ya kan? Karena di antara sebagian ulama ada yang mewajibkan basmalah sebelum wudu. Ya, ketika di kamar mandi seperti apa? Maka dalam hal ini para ulama juga berbeda pendapat, ya. Namun wallahu ta'ala alam, yang lebih tepat adalah ketika memang kita di kamar mandi, ya, maka kita cukup membaca basmalah dalam hati saja dan tidak perlu diucapkan, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Selanjutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika ada bangunan musala yang kamar mandinya itu di arah kiblat tempat sholat atau di sebelah barat tempat sholatnya? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, baik. Para ulama sepakat, ya, bahwasanya larangan buang hajat menghadap kiblat itu berlaku bagi tempat yang terbuka. Jadi kalau tempatnya terbuka, Anda di tengah hutan, ya, tidak ada temboknya, maka Anda boleh menghadap kiblat. Ya, tapi kalau tempatnya tertutup, maka para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang tetap memutlakkan tidak boleh, ada yang membolehkan, karena memang terdapat riwayat juga yang menunjukkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah, ya, buang hajat menghadap kiblat di rumah. Di rumah, saya lupa, Maimunah kalau tidak salah, ya, di rumah seorang sahabiyah. Itu beliau pernah buang hajat menghadap kiblat, dan juga dijelaskan oleh sahabat Ibnu Umar bahwa beliau menjelaskan langsung bahwasanya itu larangan untuk yang tidak tertutup. Kalau tertutup maka boleh, ya. Ini pendapat sebagian ulama, dan insya Allah ini yang lebih tepat, ya. Dan memang apalagi dalam dalam kehidupan kita sehari, kita kadang tidak bisa menghindari, ya, WC sudah terlanjur ngadep kiblat. Tapi kalau selama dia tertutup, maka insya Allah ada pendapat ulama yang mengakomodir, ya. Tapi kalau kita mau bangun rumah, nah itu, ya, harus diperhatikan. Dan rata-rata kalau developer zaman sekarang, ya, dia sudah ngerti bangun WC itu, dia sudah paham. Kalau yang muslim terutama, ya, dia sudah paham kalau keep WC itu dihadapkan ke utara selatan kalau di Indonesia, ya. Nah, itu. Tapi kalau memang dia tidak bisa kemudian dapatnya di situ ya seperti itu, ya tidak apa-apa. Insya Allah tetap dibolehkan oleh sebagian ulama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik Ustaz, Ustaz Afan, untuk pertanyaan yang barusan tuh, kalau saya menangkapnya, pertanyaannya tentang ini Ustaz, bagaimana kalau ada WC yang posisinya itu di sebelah baratnya musola gitu. Jadi maksudnya ininya, mungkin terpisah bukan tembok. Bukan ngarah buang hajatnya, yeah. Tapi letaknya ada di ini tempat sholat, lalu balik WC ini, balik tembok ini WC-nya saat itu. Ya wallahu ta'ala alam, ya selama dia ada batasnya, maka insya Allah ya dihindarilah, ya dihindari yang persis di WC-nya. Ya kalau memang selama dia ada batas yang memang membatasi dia dan WC gitu ya, maka ya insya Allah tidak masalah. Ya tapi mungkin yang lebih afdol ya tentu tidak sholat di situ. Kalau bisa cari tempat lain yang lebih layak, karena itu tidak seharusnya kemudian langsung menghadap ke WC. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasannya Ustaz. Ya. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, bagaimana solusi untuk muslimah yang mau berwudu ketika safar namun kesulitan seperti tempat yang campur baur sehingga susah membuka jilbab, atau tempat yang kurang nyaman kalau harus buka kaos kaki? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, di antara solusi yang mungkin bisa dilakukan adalah ketika dia memang hendak bepergian dan dia nggak tahu nanti tempat wudunya itu apakah terbuka atau seperti tertutup dan tidak ada WC, ya kalau ada WC dia di WC. Ya, kalau ada WC maka dia di WC ya. Ya, di mana tertutup di situ. Kalau memang tidak ada WC dan memang harus terbuka, maka dia siapkan dari rumah itu, dia berwudu dari rumah. Berwudu dari rumah kemudian dia pakai kaos kakinya dan pakai kerudungnya. Maka ketika sudah berwudu dalam kondisi suci, dia memakai khimarnya, memakai kerudungnya dan memakai kaos kakinya, maka dia sudah boleh untuk melakukan atau berwudu dengan mengusap kaos kakinya dan juga mengusap khimarnya. Jadi dia tidak boleh membuka jilbabnya, dia cukup usap sekali, ya dikiaskan dengan mengusap imamah, ya. Jadi dalam syariat itu boleh kita mengusap khuf, mengusap kaos kaki dan mengusap imamah, itu boleh. Kalau di wanita berarti mengusap kaos kaki dan mengusap khimar. Nah, tinggal nanti masalah ini. Kalau masalah ini nanti disiasati sajalah nanti di bagaimana cara dia bersembunyi, kemudian dia di masuk ke sini gitu ya. Dia usahakan dengan cara yang tersembunyi, semoga itu bisa cukup membantu. Ya, jadi memang kita harus usahakan semampu kita, bahkan kita rencanakan dari rumah supaya tidak menjadikan kita susah nanti ketika harus menghadapi situasi semacam itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mungkin itu pertanyaan terakhir Ustaz di kajian kita sore ini. Sebagai penutup, mohon kesimpulan pada pembahasan kita sore ini Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, para penerima Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita sebutkan beberapa adab dalam buang hajat, dan ingat bahwasanya setiap apa yang kita laksanakan dalam rangka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan menjadi ampunan bagi kita semua, akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fastabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum." Ya. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian memang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Ya. Jadi dengan kita melaksanakan adab yang Nabi contohkan ini, kita ikut adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut apa yang diajarkan Nabi, baik yang berupa sabda beliau, perintah beliau, atau contoh dari beliau, ya, kalau kita niatkan untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu akan membuahkan dua hal, yaitu kecintaan Allah dan juga ampunan. Ya, maka kalau kita misalnya keluar WC, ghufronaka, itu Allah akan ampuni kita. Kenapa? Karena kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi apapun yang agama kita ajarkan, sekecil apapun, kita berusaha amalkan, jangan sampai kita meremehkan, dan di dalam semua itu dapat faedah yang besar, ya, kebersihan, kemudian kesehatan, ya, kalau kita jelaskan seperti yang pertemuan kemarin tentang makanan, ya, itu ternyata faedah buat kesehatan, ya, Ini juga sama berfaedah bagi kebersihan dan lain sebagainya ya. Kalau kita memang betul-betul mau merenungkan, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjalankan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan. Demikian sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.